coba tuk berpaling sayang dari cintamu. Hey Sofia, malam ini ku takkan pulang. Tak usah kau mencari aku demi cintamu. Hadapilah ini, kisah kita takkan abadi. Selamat tidur kekasih gelapku, semoga cepat kau lupakan aku. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu. Selamat tinggal kasih tak terungkap, semoga kau lupakan aku cepat. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanmu. Hey Sofia, jangan pernah panggil namaku bila kita bertemu lagi di lain hari. Hadapilah ini, kisah kita takkan abadi. Sama tidur kekasih gelapku, semoga cepat kau lupakan aku. Kekasih sejati Gak.